kolaborasi jeung Alam Canggih. Da baheula mah euy can pe. Ayeuna pan aya sound system. Aya membran, aya lampu. Hah? Jaman geus maju. Sok tuturkeun. Mengikuti. Kumaha carana? Ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13. Apa si abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah temanya. Aya abad kembang. Abah temanya. Aya abah Dodi. Si telenges. Bisa ngolona teh. Dewe keur butuh kurunyung. Jalan dapur. Atuh ku gue dewek hayang maha teu bisa. Da geus dicekok saeutik-saeutik teh. Hayu geus kumpul di tadi. Nya eta sanga mah teu naon uikeun deui, aya dibalikeun deui da geus beak aing teh. Lapur. Teteh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu anak teh. Ala ampun. Ala. Aduh. Mana we teh teu aya nu naigun. Iya. Ala. Hapunten teh Shalomet. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak Ieu Abdi ye. Teu ngayakeun supaya Shalomet. Juga seueur anu ngadukung. Nya. Nyuhunkeun restu na ieu ti bokap. Ibu ya. Ieu moni. Ulah digenggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh. Nya cina eta sok rajin luar tina tetekon sugan eta proses. Nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Nya jadi ulah waka nyalang nyalahkeun kana marud sampeuh sabab eta geur diparut mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marut bungkul oge luar cenah tetekon sia teh karek marut can jadi opak hayu geus jadi aci na mah ni ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pancungcungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu capa ngan uing mah aya tanyakeun nya ka bapa sakedik bek nanyakeun naon bek teu jadi unep-unep. Sebab abdi maca keterangan. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Nah kitu. Kira-kira da bapa mau amek. Nah pake amek ya teh. Bisa weku dewek dijawab. Henteu hampura. Jeung ingat saksarajan dewek disebut kolot aya kamampuan jam jelema mah terbatas jang. Jadi nu rek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Hmm. yakin bapa oge ngakuin anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot, cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Tah bapa geus kumaledang di dunya. Ai bapa Nabi Adam lain. Lamun bapa ngaku Nabi Adam, apa bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ye butek ye. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mata eta tetangga nyebred bid'ah cenah Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar bapa maneh mah rada gelo kitu ka abdi teh ngomongna akuanan saya teh kejadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh jadi geulis gemirin nasi itu naon diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya teh bejaan teh aing jadi kontroversi nya ulah ka seuri da abdi mesan hayang seuri jadi bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapa geus kumelenang di dunya malahan bapa mah geus dagang baso nya baheula ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh cai anu meulina tuh da eta beureun sedengkeun pan Nabi Adam pak anu pangheulana ka dunya mah bapa ulah akuanan ye. Jadi kontroversi teh. Nah, hayang sohor. Hartina bapa teh teh na ngaku nabi nu paling akhir. Nah, harek nurutan saded. Hayang nurutan saded kita kumaha? Halus jang. Halus ilai. Pertanyaan. Sakira-kira teh nyaho jadi bingung kana kalbu mah. Teh katanya. Ulah heran nanyakeun nya paha. Cing, kapan bapak mah sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari aya ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ye kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsote dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngansik dina pasir Silim malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna der nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajar parek pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafa nah salah persepsi gitu. Ya. Oh. Hartina dewek hideung wujud beungeut bodas teh. Nya eta gambaran ieu bumi ucu. Bumi na lain semarna. Ayeuna Nabi Adam di dieu.